Salah kompok, oh ya. Masih akan berduet dengan Aliando tempelan. Aliando asli atau tempelan? Pokoknya cinta ini aku duet dong saya. Ngono ya? Iya lah. Ya, sudah. Pokoknya hibur Cok Eber lah. Iya, Cok Eber ini lagu di jos. Requestnya wakeh. Oke, bersama Cok Eber dalam ya. Lagu Topo Salah. Special request buat kalian semuanya Cok Eber. Omongan ini wong liya. Sing ana ni Bapak, kalau mau nyawer sok silakan, dipersilakan.